إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat yang ke-161. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan dari mereka azab dan mereka pun tidak akan ditangguhkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang wafat di atas kekafiran mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Laknat itu artinya athardu an rahmatillah. Terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia, termasuk orang kafir sendiri saling melaknat. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, dan seluruh manusia pun melaknat, masuk padanya orang-orang kafir sendiri. Artinya orang kafir itu dilaknat juga oleh orang kafir dan orang yang tidak kafir. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf bahwa orang-orang kafir setiap kali masuk ke dalam api neraka, maka mereka saling melaknat satu sama lainnya. Allah berfirman, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali satu kelompok masuk neraka, maka melaknat mereka lah yang sejenis dengan mereka. Jadi mereka saling melaknat. Ya. Lalu Allah menyatakan bahwa mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwa neraka itu kekal. Ya, tidak akan binasa. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, annal kafir mustahiqqun lil'anatillah wal malaika wan nasi ajma'in. Bahwa orang yang kafir berhak mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan yang dimaksud dengan orang kafir di sini kafir besar, ya. Dan yang dimaksud dengan orang yang kafir di sini yaitu yang wafat di atas kekafiran. Makanya kata beliau, wa minha, faedah selanjutnya, annahu tushtarat li thubuti hadza an yamuta 'alal kufr. Kalau raja'u 'anil kufri ila al-islam irtafa'at anhum hadhihi al-'uqubah. Bahwa laknat tersebut bagi mereka yang mati atau wafat di atas kekafiran. Adapun kalau dia masuk Islam dan wafat di atas keislaman, maka mereka tidak akan mendapatkan laknat tersebut. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, isbatul malaikah, penetapan akan adanya malaikat dan bahwasanya mereka melaknat orang-orang kafir juga. Pemirsa, faedah selanjutnya, annal kafira yal'anuhul kafir, bahwa orang kafir itu saling melaknat satu sama lainnya nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ wan nasu ajma'in, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Berarti itu menunjukkan bahwa orang kafir akan saling melaknat dalam api neraka. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, annalladzina yamutuna wahum kuffar mukhalladuna fi la'natillah wa tardihi wa ib'adihi an rahmati. Bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka kekal dalam laknat Allah. Mereka tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah sedikit pun juga. Ya, nanti di akhirat. Adapun di dunia, orang-orang kafir masih diberikan oleh Allah sedikit, sebagian dari rahmatnya. Rahmat berupa apa? Berupa materi. Ya, diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia. Adapun di akhirat sudah tidak ada kenikmatan lagi untuk mereka. Aminha faedah selanjutnya, annal azaba la yukhaffafu anhum wala yawman wahidan, bahwa azab tidak akan diringankan untuk mereka walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sehari, tidak. Terus, ya, terus menerus diazab, na'udzubillah. Makanya mereka berkata kepada malaikat Malik, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, menyeru, wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mewafatkan kami saja, karena sudah enggak kuat dengan azab api neraka. Apa kata Allah, kata malaikat Malik, qala innakum makithun, justru kalian kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Kita masuk ayat berikutnya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian, sesembahan kalian, ilahu wahid, ilah yang satu. Ya, la ilaha illa hu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Huwar Rahmanur Rahim, dan Dia Allah yang Rahman dan yang Rahim. Kata beliau, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa ilahukum, dan ilah kalian, al khitab lil bashar kullihim. Ini Allah sedang mengajak bicara seluruh manusia tanpa terkecuali. Artinya, ayuhan nas, ma'budukumul haq alladhi takunu ibadatuhu haqqan. Seakan Allah mengatakan, hai manusia seluruhnya, sesembahan yang berhak kalian sembah itu cuma satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak berhak kalian sembah, karena mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, thumma akada hadhil jumlah al-ismiyah. Kemudian Allah menekankan lagi dalam firman-Nya, la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Ya. Faqwa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ay la ma'buda haqqun illahu. Artinya, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya ada sesembahan yang disembah. Tapi masalahnya yang disembah selain Allah itu tidak berhak. Yang berhak disembah hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Yeah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika biannallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu karena Allah lah yang hak, dan bahwasanya apa yang mereka seru selain Allah itu batil. Iya. Kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-Rahman huwa Ar-Rahmanur Rahim." Dia Allah yang Rahman dan Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ilah kamu itu adalah satu, Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu Allah mensifati dirinya. Bagaimana sifat ilah kalian itu? Ilah kalian itu Rahman dan Rahim. Apa itu Rahman? Ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan makna Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di sana ada beberapa perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Persamaannya apa? Persamaannya Rahman dan Rahim itu sama-sama dari kata rahmah, yang dari kata rahima yarhamu rahmatan. Bedanya apa? Kalau Rahman itu masuk dalam wazan fa'lan, sedangkan Rahim masuk dalam wazan apa? Fa'il. Apa bedanya? Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, siapa yang masih ingat? Bahwa Rahman maknanya lebih kuat daripada Rahim. Karena orang Arab menggunakan kata fa'lan itu untuk sesuatu yang dipenuhi oleh sesuatu. Contoh misalnya, ghadban. Ghadban itu saking marahnya dipenuhi oleh kemarahan, disebut ghadban. Sedangkan Rahman artinya yang dipenuhi oleh apa? Rahmatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata Rahman dengan makhluknya yang paling besar. Apa itu makhluk Allah yang paling besar? Arasy. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Kenapa Allah menyebut di situ Ar-Rahman kemudian disandingkan dengan arasy-Nya? Sebagaimana arasy itu mencakup seluruh makhluk yang ada di bawahnya, demikian pula rahmat Allah mencakup seluruh makhluk semuanya. Ya, termasuk arasy. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa? Kata Ibnu Qayyim, Rahman itu sifat. Sedangkan Rahim itu perbuatan. Rahman itu apa? Sifat. Sedangkan Rahim perbuatan. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Rahim itu perbuatan Allah, itu firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Rahim kepada kaum mukminin. Allah tidak mengatakan Rahman, tapi Allah mengatakan Rahim kepada kaum mukminin. Ini menunjukkan kata Ibnu Qayyim bahwa Rahim itu perbuatannya, sedangkan Rahman itu sifatnya. Makanya kalau kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu, terjemahan yang paling tepat apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi. Kenapa? Karena Rahman itu sifat, Rahim apa? Perbuatan. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi. Itu terjemahan yang tepat. Ya. Perbedaan selanjutnya apa lagi? Bahwa Rahman, Allah tidak pernah mensifati siapapun dari makhluknya dengan Rahman, tidak. Sedangkan Rahim, Allah mensifati Nabi Muhammad sebagai Rahim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah rauf dan rahim. Tapi Allah tidak pernah mensifati makhluknya dengan Rahman. Itu menunjukkan bahwa Rahman itu hanya milik Allah semata. Ya. Yeah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Huwa Ar-Rahmanur Rahim menunjukkan kepada apa? Sifat rahmat. Itu Rahman itu. Dan rahmat Allah, Pak, disebutkan dalam hadis innalillahi tis'at innalillahi mi'atu rahmah Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia dan Allah simpan 99 rahmat untuk kaum mukminin di surga. Subhanallah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah kata Syekh Utsaimin. Al-faidatul ula anna ilahal makhluk ilahun wahid. Bahwa sesembahan makhluk hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah baca surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya. Kemudian ternyata yang belum hadir burung apa? Hudhud. Apa kata Nabi Sulaiman? Maliala aral hudhuda. Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Kemana dia? Iya. Kalau dia tidak datang, aku akan sanksi dia dengan sanksi yang berat atau aku sembelih. Sampai dia membawakan alasan yang kuat. Tak lama kemudian burung hudhud datang. Apa kata burung hudhud? Wahai Sulaiman, aku melihat atau mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Aku melihat suatu kaum yang mereka itu menyembah selain Allah. Hudhud rupanya paham tauhid, Pak. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh makhluk, langit, bumi, demikian pula burung-burung, hewan-hewan, mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang langit yang hampir pecah, bumi yang hampir belah, demikian pula gunung yang hampir hancur karena ada orang yang mengatakan Allah mengambil anak. Ya. Maka ilah yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berhak kita sembah. Yang berhak kita tawakal hanya kepadanya saja. Yang berhak kita berdoa kepada Allah saja. Faedah selanjutnya, wa minha isbatu ismil ilah wal wahid. Penetapan nama Allah itu al-ilah. Jadi al-ilah itu salah satu nama Allah. Demikian pula nama Allah al-wahid. Yang esa, yang tunggal, yang satu. Yang tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ya, akhi, tidak boleh seorang manusia memberikan nama kepada Allah kecuali dengan dalil. Karena yang paling tahu tentang nama Allah siapa? Allah. Maka dari itu, kata Syekh Utsaimin, nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Harus menunggu dalil. Gak boleh kita ngasih nama Allah seenaknya kita. Terkadang kita mendengar ada orang namanya Abdul Rashid. Padahal Rashid bukan nama Allah. Abdul Harith. Harith bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah selanjutnya. Ikhtisasul uluhiyah li billahi azza wa jal. Bahwa uluhiyah hanya untuk Allah saja. Selain itu tidak berhak. Ya. Wa minha kufrun nasara alqailina bita'addudil alihah. Faedah selanjutnya, ayat ini menunjukkan kufurnya orang-orang Nasrani yang mereka menyeru ilah-ilah yang banyak. Yang disebut dengan tiga trinitas itu. Iya. Wa minha itsbatu ismain min asma'illah. Di antara faedah ayat ini juga penetapan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa minha itsbatu ma tadammanahu hadhani al-ismani min as-sifah ar-rahmah wal hukmu annahu yarhamu bi hadhihi ar-rahmah. Penetapan sifat yang terkandung pada dua nama tersebut. Kenapa? Kita wajib yakini, Pak, bahwa setiap nama Allah itu pasti mengandung apa? Sifat. Tidak mungkin Allah itu namanya Rahman tapi tidak punya sifat rahmat, enggak mungkin. Allah namanya Al-Qawi yang maha kuat tapi enggak punya sifat kuat, enggak mungkin. Kalau manusia mungkin namanya soleh tapi orangnya enggak soleh gitu. Sangat mungkin. Tapi untuk Allah tidak. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Ya. Dan tentunya dari sifat itu ada konsekuensinya. Sifat Allah itu Rahim yang maha menyayangi. Berarti konsekuensinya apa? Allah menyayangi hamba-hambanya. Dengan apa Allah menyayangi? Rahmat Allah ada dua. Yang pertama berupa materi, nikmat, rezeki, karunia. Dan yang kedua ini yang paling besar, yaitu hidayah. Ya. Waminha annahu qad yakunu al-ism min asma'illah ma'nan idzan farad wa ma'nan idzan dhamma ila ghairihi. Di antaranya terkadang Allah menyebutkan dalam ayat itu satu nama saja. Dan terkadang Allah gandengkan dua nama. Dan ketika Allah menggandengkan dua nama tentu mempunyai nilai makna yang lebih. Ya. Maka kalau disebutkan misalnya Ar-Rahman saja menunjukkan kepada sifat. Tapi ketika digabungkan Ar-Rahmanir Rahim yang mempunyai makna apa? Sifat dan perbuatan sekaligus. Ya. Makanya dalam ayat-ayat Allah seringkali menyebutkan dan menggandengkan dua nama itu. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Azizun Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa? Ya, pasti ada maknanya, Pak. Aziz itu yang menunjukkan kepada keperkasaan. Kalau orang mendengar kata Aziz, menimbulkan rasa takut karena keperkasaan Allah menunjukkan akan azabnya yang keras. Tapi Allah gandeng dengan namanya Hakim, yang artinya memiliki hikmah dan kebijaksanaan, sehingga memberikan kepada kita makna bahwa keperkasaan Allah itu disertai dengan hikmah-hikmah yang sangat agung di belakangnya. Dan bahwasanya perbuatan Allah semuanya bijaksana. Allah tidak pernah zalim. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 164. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha." وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, ya, pergantian malam dan siang dan kapal laut yang berlayar di lautan membawa apa yang bermanfaat untuk manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa hujan, maka Allah hidupkan dengan air hujan itu bumi setelah ia kering kerontang, dan Allah sebarkan di dalam bumi tersebut dari segala macam binatang yang melata. Demikian pula Allah atur angin sedemikian rupa. Demikian pula awan-awan ditundukkan antara langit dan bumi. Semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit. Allah menyebutkan di situ samawat itu jamak. Dan Allah menyebutkan bahwa langit itu ada berapa lapis, Pak? 7 lapis. Dan Allah menyebutkan bahwa tebalnya langit dunia itu berapa? 1000 tahun. Yang disebutkan dalam ayat surat As-Sajdah itu. Ya fi yaumin kana miqdaru yang disebutkan surat As-Sajdah itu alfasanatim mimma ta'udun, 1000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Apa bedanya yang 1000 tahun itu tebalnya langit dunia? Yang 50.000 tahun itu jarak bumi dengan arasy. Tahun 2011 Amerika menyatakan bahwa mereka sudah mengirimkan astronot ke planet Mars. Dan ternyata sampai di Mars itu selama 8,5 bulan dengan kecepatan 20.000 km per jam. Kecepatan 20.000 km per jam baru sampai ke Mars itu 8,5 bulan, hitung aja sendiri. Itu planet yang paling dekat ke bumi, Pak. 8,5 bulan dengan kecepatan 20.000 km per jam. Jadi berapa triliun kilometer itu? Sementara Mars itu masih langit dunia. Masih langit dunia itu. Karena Allah mengatakan walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang itu masih langit dunia. Itu Mars planet yang paling dekat, gimana yang paling jauh? Pluto sana. Iya. Besar tidak, Pak? Iya. Dan ternyata kalau misalnya jarak satu langit dengan langit berikutnya 1000 tahun. Berarti ke langit ketujuh berapa? Katakanlah 7000 tahun. Ke aras masih jauh enggak, Pak? Sementara jarak antara bumi dengan aras 50.000 tahun. Kebayang enggak, Pak, bagaimana besarnya langit? Bisa kebayang. Bagaimana pencipta langit dan bumi? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kecil, manusia itu kecil banget, Pak. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kita coba pikirkan bagaimana ciptaan Allah yang dahsyat ini, yang luar biasa. Maka Allah katakan inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit. Pikirin baik-baik. Bapak tahu tidak, Pak? Matahari itu ternyata sumber cahaya yang paling kecil dibandingkan matahari-matahari yang lainnya. Iya. Kalau antum pernah ke Madinah umroh, ada itu pameran Asmaul Husna. Di situ ada gambaran bagaimana tata surya. Ada matahari, ada 7 matahari yang paling besar itu 1 juta kali lipat matahari yang ada di galaksi Bima Sakti. Berarti ada yang lebih besar dari matahari kita, Pak. Besarnya 1 juta kali lipat. Allahu Akbar. Luar biasa sekali, ikhwatul Islam azani Allah. Itu adanya di langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima? Makanya gak bisa kepikir. Kalau langit dunia saja yang begitu sangat besar seperti itu. Ternyata Allah mengatakan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata langit dan bumi enggak ada apa-apanya dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Kursi Allah dibandingkan dengan arasy ternyata kecil. Bagaimana arasy Allah Subhanahu wa taala? Enggak kepikir, Pak, enggak kepikir. Kebesaran Allah yang luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah menyebutkan juga bumi 7 lapis. Lapisan-lapisan bumi. Dan Allah jadikan di bumi itu berbagai macam apa? Jenis-jenis tanah, ada tanah merah, tanah hitam, tanah coklat, tanah ini dengan manfaat-manfaat yang berbeda, beda. Allah simpan di dalamnya juga berbagai macam barang tambang, ada tembaga, ada kuningan, ada emas, ada perak, ada berbagai macam yang dibutuhkan oleh manusia, batu bara dan yang lainnya. Bayangkan, Pak. Allah jadikan tanah, kita berjalan di atas tanah itu. Allah jadikan gunungnya untuk memaku bumi supaya enggak goyang. Allah jadikan tanaman-tanamannya dengan berbagai macam warna-warninya. Allah turunkan hujannya. Allah sebarkan hujan. Bayangkan Bapak sekalian. Ya. Kata beliau, ya, wal ardi dan bumi yashmalu ma auda'allahu fiha minal manafi'. Mencakup semua manfaat-manfaat yang Allah simpan di bumi ini. Silakan sama antum sebut manfaat yang ada di bumi. Enggak bisa dihitung, Pak. Kekayaan yang bumi yang kita pijak ini, kekayaannya sampai detik ini enggak pernah ada habisnya, Pak. Iya enggak? Barang tambangnya terus digali enggak ada habis-habisnya. Pertaniannya, ikan-ikannya. Demikian pula semuanya, Masya Allah. Luar biasa. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan kenapa Allah gantikan malam siang, malam siang, malam siang? Di sana ada hikmah yang luar biasa. Bayangkan kalau malam terus tidak ada kehidupan. Bayangkan kalau siang terus kapan kita istirahatnya? Maka Allah jadikan siang kita mencari nafkah, malam kita untuk apa? Tidur. Dan ternyata sistem tubuh manusia pun juga mengikuti jam malam dan siang tersebut. Makanya para ahli kesehatan membahas, ya, kerja-kerja organ-organ tubuh ternyata sudah disesuaikan dengan apa? Jam yang telah Allah tentukan. Jam sekian sampai sekian kerja organ ginjal, organ sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Kalau enggak, kalau disalahi itu error. Semua ada apa, Pak? Hikmah-hikmah yang luar biasa sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan Allah berikan beritahu kita itu sedikit saja. Wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulk. Dan kapal. Ya. Bagaimana antum lihat kapal berlayar di atas lautan? Dalam surat Yasin Allah mengatakan apa? Ya. Dalam surat Yasin Allah mengatakan apa? Subhanallah, kok lupa saya ya. Ini Allah menyebutkan dalam wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Terus apa lagi? Hah? Ya, wa min ayatihi anna khalaqna anna khalaqnahum min mithli ma yarkabun. Ya kan? Ayat itu bukan? Khalaqnahum mimma yarkabun. Ya, kami menciptakan untuk mereka apa yang mereka apa? Tunggangi. Enggak ada sebelumnya, subhanallah, kok lupa ya. Allah menyebutkan itu, Pak. Adanya kapal laut yang berlayar di lautan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ada pesawat hiber. Kalau zaman dahulu pergi ke Mekah naik kapal laut berbulan-bulan. Sekarang ke Mekah cuma 9 jam. Masya Allah, alhamdulillah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal yang berlayar di atas lautan membawa apa yang bermanfaat untuk manusia. Dengan kapal-kapal itu dibawa bawa barang-barang tambang, peti kemas dan yang lainnya, masya Allah. Sebagai nikmat atas kita semuanya. Lalu Allah menyebutkan wa ma anzalallahu minas samaa'i maa'an mimma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Allah mengatakan Allah turunkan air hujan dari mana? Dari langit. Ya. Allah turunkan air hujan dari langit, akhul Islam. Subhanallah. Pernah enggak antum waktu naik pesawat ada kolam renang gede gitu, Pak? Adanya apa? Awan. Bagaimana caranya teknologi manusia menyimpan air dalam awan? Enggak ada manusia yang bisa. Kalau dibilang gini, hujan buatan, buatan siapa? Caranya gimana? Ya cuma menebar garam doang sama apa gitu. Berkali-kali tebar-tebar, kalau Allah enggak izinkan enggak hujan. Yang menyuruh awan untuk membawa air, mendung dan yang lain siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Pak. Kalau kita perhatikan hujan itu menunjukkan nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Allah turunkan air hujan itu setetes-tetes. Enggak kayak antum menuangkan air dari ember. Push. Bayangkan kalau air hujan tuh kayak gitu ya. Brrr. Hancur bumi. Tapi Allah jadikan air hujan tuh setetes demi setetes. Kecepatannya hanya 10 km per jam kata para ahli. Bayangkan kalau kecepatannya 30 km per jam. Kepala antum bolong. Hancur bumi. Demikian setetes demi setetes 10 km per jam supaya tidak menghancurkan kehidupan manusia. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Allah sayang. Allah menyebutkan air hujan itu berkah. Dan memang berkah. Dengan Allah turunkan air hujan berbagai macam tanaman, tumbuhan hidup. Manusia senang, masya Allah. Bayangkan kalau sudah 4 bulan enggak hujan aja gimana rasanya? Kering, kerontang, panas dan yang lainnya. Oh, masya Allah. Lama enggak turun hujan, orang doa salat istisqa minta sama Allah. Bayangkan ketika pertama kali Allah turunkan hujan gimana gembiranya kita. Alhamdulillah. Akhirnya turun juga hujan. Bayangkan kalau 1 tahun enggak hujan, mati semuanya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan air dalam turunnya hujan itu menunjukkan akan apa? Keesaan Allah. Dari mana? Dari satu air kok tumbuhannya beda-beda. Rasanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Padahal airnya satu. Ya. Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu semuanya hidup. Yang ini ada mangga, ada rambutan, ada belimbing, ada durian. Padahal dari satu air hujan, satu tanah tapi rasanya ini yang kecut, ini manis, ini masya Allah, menunjukkan bahwa penciptanya hanya satu, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tepat banget ayat ini setelah disebutkan sebelumnya apa? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Maka Allah ingin buktikan dengan supaya melihat dengan akal kita dan melihat bagaimana ciptaannya bahwa sebetulnya ilah kamu cuma satu. Lihat saja oleh kamu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi begitu seimbangnya. Kalau ilahnya dua, yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, rebutan, perang, hancur semuanya. Ya. Tapi semua seimbang berjalan pada edarannya masing-masing. Terjadi keseimbangan yang luar biasa. Allah ciptakan juga apa? Makhluk-makhluk berbeda-beda. Ada yang apa, her apa yang cuma makan tumbuh-tumbuhan, namanya apa? Hah? Herbivora. Ada lagi yang pemakan daging, apa namanya? Hah? Ada lagi yang bisa makan semuanya kayak kita nih, ya, daging dimakan, semua dimakan, tempe dimakan, bisa makan semuanya. Dan subhanallah Pak, binatang-binatang yang pemangsa itu jumlahnya lebih sedikit Allah jadikan, gak banyak, gak sebanyak binatang yang sifatnya herbivora, yang itu manfaat untuk manusia, kambing ini banyak, tapi binatang pemangsa sedikit Pak. Menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah tidak Pak. Lebih banyak mana di lautan, hiu atau ikan-ikan yang lain? Ikan yang lain, hiu berapa paling? Seimbang Bapak sekalian. Allah jadikan keseimbangan begitu. Kekuasaannya yang luar biasa dahsyat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka coba kita gunakan akal pikiran kita. Maka Allah mengatakan di situ, "Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan hujan itu bukan berasal dari bumi, tapi murni dari langit. Kalau di teori kita kan terjadi penguapan, kemudian mendung, kemudian apa? Hujan, balik lagi. Kalau seperti itu artinya berarti air yang ada di bumi itu tidak bertambah. Karena kembali lagi. Tapi secara bukti Pak, lautan yang ada di bumi semakin luas. Daratan semakin apa? Sempit. Makanya sebagian ulama mengatakan air hujan itu murni dari langit, bukan dari apa? Bumi. Hanya Allah yang Maha tahu. Antum tahu curug-curug itu rata-rata di gunung loh, Pak. Tempat-tempat tinggi loh, Pak. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, "Wabatha fiha min kulli dabbah." Dan Allah sebarkan di bumi itu dari segala macam binatang melata. Ada yang berjalan dua kaki kayak kita nih, manusia, burung. Ada yang berjalan empat kaki. Iya. Kayak apa? Sapi. Ada yang berjalan seribu kaki. Kayak apa? Apa sih namanya? Ya itulah, ya. Ada yang berjalannya di atas perut. Ular. Coba antum jalan pakai perut, Pak, bisa? Enggak bisa. Allah jadikan ular berjalan di atas perutnya, Pak. Bahkan bisa naik ke pohon lagi. Ada yang berjalan pakai apa? Sirip ikan. berbagai macam rupa-rupa luar biasa. Coba kita pikirkan baik-baik. Luar biasa. Tuh melihat semut, Pak. Semut itu lebih kuat daripada manusia. Kalau antum menganggap, ah semut kecil gitu saya matiin. Oke. Tahu enggak, semut itu 24 jam enggak pernah berhenti kerja. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Bahkan mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Naik terkadang, Masya Allah. Enggak pernah berhenti. Coba antum kerjanya begitu. Ayo, bisa enggak? 24 jam enggak diem. Pergi sana, pergi sini. Dua hari juga koit. Tapi semut Allah tidak berikan rasa capek. Enggak capek semut itu. Enggak ada rasa capeknya sama sekali. Ajib kan? Antum lihat rayap. Bisa bikin rumah dari ludahnya. Anda pernah lihat lagi berjalan di tanah itu, rumahnya rayap, Pak. Miring lagi gini. Mana pernah ada gedung manusia begini? Jatuh. Dan dia buat itu dari tanah dengan ludahnya. Coba antum pakai ludah. Gak bisa. Allahu Akbar. Asal kita mau berpikir aja menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.